بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين، آمين. وقال الإمام الحافظ علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، آمين، في كتاب باب صفات الصلاة، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب صفات الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري وابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي اللفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع عظامه. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه هذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة دما رجله اليسرى ونصب الأخرى وقاري. Dengan kaifiat atau hai'ah salat dan tata cara salat mulai dari takbir hingga akhir dari salat. Sepakati bahwasanya rukun salat yakni 13 rukun. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri di dalam salat fardu bagi yang mampu untuk berdiri bagi salat fardu di dalam salat fardu. Adapun di dalam salat nafilah, maka berdiri adalah keutamaan, dianjurkan untuk berdiri. Tapi jika dilakukan dengan duduk pun, maka Nabi mengatakan salat yang duduk setengah dari salat orang yang berdiri. Jadi boleh salat sunnah dalam keadaan duduk, boleh, hanya dia dihitung setengah dari salat. Kemudian berdiri bagi yang mampu ini sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang terhalang baginya untuk ruku sementara dia mampu untuk berdiri, maka dia salat dalam keadaan berdiri lalu dia meruku sesuai dengan kemampuannya. Adapun selebihnya sebagaimana dalam hadis ini, maka dia harus menyempurnakan gerak seluruh gerakannya, dia menyempurnakan berdirinya, menyempurnakan rukuknya sampai tulang punggungnya rata. Kemudian dia juga menyempurnakan sujudnya. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh sebagian saudara kita yang melakukan sholat misalnya, apalagi menjelang Ramadan, sholat sunnah dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Adapun dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW sholat dengan ringkas, ada hujjatul wada, maka di akhir hadis, Ummu Salamah atau Maimunah mengatakan, hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ruku dan sujud, dan ini yang tidak dilakukan pada sebagian saudara kita yang salat demikian. Kemudian yang keempat, qiraah, yakni qiraatul Quran. Ini qiraatul Quran, dan basmalah bagian dari Al-Quran, harus dibaca terlepas dari khilaf ulama antara sir ataupun jahar. Yang jelas basmalah harus dibaca. Yang kelima adalah ruku dengan menyempurnakan ruku. Takbiratul ihram tadi tidak sama dengan, yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan takbir di awal, yakni Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangan ini adalah sunnah atau hal yang disunnahkan, mengangkat tangan sebagaimana dalam hadis yang dibacakan tadi, sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Jika seorang mengangkat tangan namun dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka dia belum melakukan takbir. Yang kelima tadi ruku dengan menyempurnakan ruku. Keenam, i'tidal. Dengan menyempurnakan i'tidal sampai kembali seluruh tulangnya pada tempatnya. Ketujuh adalah sujud dengan menyempurnakan sujud. Dan sujud, sebagaimana dalam hadis yang sahih, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Yani di atas tujuh anggota sujud atau tujuh tulang. Dahi dan hidung itu dihitung satu bagian. Maka keliru seorang yang sujud dengan mengangkat hidungnya. Dua telapak tangan kemudian, lalu dua lutut, lalu jari jemari kakinya. Kemudian kedelapan, duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah. Seluruh tadi dengan tuma'ninah. Dan tuma'ninah bukan rukun yang berdiri sendiri, tapi rukun yang menyertai. Yani rukun yang menyertai duduk, misalnya rukun yang menyertai sujud, rukun yang menyertai ruku dan seterusnya. Itu tuma'ninah. Kemudian yang kesembilan dan yang kesepuluh serta yang kesebelas adalah tasyahud. Duduk tasyahud, kemudian salat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai rukun yang ke-11. Kemudian rukun yang ke-12 adalah salam. Paling sedikitnya ucapan assalamualaikum, menoleh sedikit ke kanan. Kemudian yang ke-13 adalah melakukan rukun-rukun tadi dengan tertib. Allahu a'lam. Ini rukun-rukun salat. Adapun gerakan-gerakan yang seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tadi, berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat bagi yang mampu. Qala wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu kana idza qama ila salati qala wajjahtu wajhi ila qawlihi minal muslimin allahumma anta almaliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka ila akhirih rawahu muslim wa fi riwayatin lahu inna dhalika fi salatul lail. Doa tadi doa istiftah dalam salat malam dalam sebagian riwayat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis salah sakata hunaihatan qabla an yaqra fa sa'altuhu fa qala aqulu allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad danas allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wa salji wal barad. Muttafaqun alaihi. Ini juga salah satu dari beberapa doa istiftah. Kemudian wa'an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, rawahu Muslim bisanadin munqati' wa Dharqutni mausulan wa huwa mauquf. Namun hadis ini sahih secara marfu dari jalur yang lain selain dari yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di sini. Waqala wa nahwuhu an Abi Sa'id marfu'an indal khamsah wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Di sini ta'awudz dan ta'awudz ini sebelum membaca Al-Qur'an, yakni sebelum membaca Al-Fatihah. Adapun tadi sebelumnya adalah satu di antara doa istiftah. Maka bagi seorang boleh dia membaca doa istiftah dengan doa manapun yang mudah baginya. Sekali dengan yang ini, sekali dengan yang lainnya. Demikian ini lebih lebih baik. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salah bitakbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalika wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa idza rafa'a min as-sujudi lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu yusra. وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبات الشيطان ينهى عن عقبات الشيطان maknanya ikak seperti ikaknya anjing. Ini menempelkan seluruh tangan mulai dari telapak tangan hingga siku ke tempat salat atau tempat sujud. Wa yanha ay yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi al-iqtirash as-sab'a wa kana yakhtimu salata bit-taslim akhrajahu Muslim wa lahu 'indah. Ini salat dengan tata cara yang sempurna. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara li ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'. Muttafaqun alaihi. Ini tempat-tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Pertama ketika membuka salat, ini di awal salat mengangkat tangannya hadwa mankibaihi sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya dan riwayat yang lain. Kemudian jika beliau takbir hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti semula. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat tangannya. Kemudian dalam wa fi hadisi Abi Humaid 'inda Abi Daud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihi ma mankibaihi tsumma yukabbir. Wali Muslim an Malik ibn al-Huwairis wa nahwa hadis ibn Umar walakin qala hatta yuhaza bihi ma furu' udhunayhi. Nah, ini tata cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, tidak tidak lebih dari itu, tidak lebih dari telinga atau tidak terlalu lebar daripada bahu. Kemudian tata cara antara mengangkat tangan dengan takbir, maka bisa takbir terlebih dahulu kemudian mengangkat tangan atau mengangkat tangan terlebih dahulu kemudian takbir atau bersamaan. Wallahu a'lam. Dan tempat yang keempat beliau mengangkat tangan, yakni berdiri dari setelah tasyahud awal. Sehingga total Nabi SAW mengangkat tangan di dalam sholat seluruhnya empat. Yang pertama ketika membuka sholat, iftitah. Bersama dengan takbiratul iftitah atau takbiratul ihram. Kemudian beliau mengangkat tangan ketika hendak ruku, kemudian beliau mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dari tasyahud awal. berdiri dari tasyahud awal. Wallahu a'lam. Qala wa an Wail bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi akhrajahu Ibnu Khuzaimah ala sadrihi, bukan di dimaksud dengan ala sadrihi ini bukan di atas di mendekati leher, tapi di dekat dengan apa ke ulu hati atau di atasnya sedikit. Bukan atas dada, maksudnya di atas petak dada sehingga mendekati leher sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini keliru. Qala wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ibn Hibban wa Darqutni la tujzi'u salatun la yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Wa fi ukhra li Ahmad wa li Abi wa Abi Daud wa Tirmizi wa Ibn Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya Al-Fatihah wajib dibaca oleh musalli pada setiap keadaan. Pada setiap keadaan sehingga sekalipun dia menjadi makmum. Dan ini pendapat yang muktamad di dalam mazhab, dan juga bahkan wallahu alam saya mendapati ini di antara yang difatwakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala. Qala wa an Anas bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin, muttafaqun alaih. Zada Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية المسلم خلافا لمن أعلها. Nah, sepertinya ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya basmalah itu dibaca dengan sir, bukan dibaca. Adapun sebagian riwayat yang mengatakan yaftatihuna shalah bilhamdulillahirabbil alamin, ini ihtimal bahwasanya dimaksudkan adalah surat alhamdulillah, yakni Al-Fatihah. Qala wa an Nu'aym al-Mujmir qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha walallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu Akbar. Thumma yaqulu idza sallama walladhi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salata bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawi Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatiha faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa inna ihda ayatiha. Rawahu Dharqutni was-shawab waqfahu. Namun hadis ini sahih baik secara marfu ataupun mauquf. Dan memang bismillah merupakan bagian dari surat dalam Al-Qur'an termasuk Al-Fatihah, maka dia dibaca terlepas dari khilaf antara sir ataupun jahr. Namun yang dirajihkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah dibaca secara sir, bukan dibaca secara zahar. Adapun rawi yang menafikan tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ini maksudnya adalah ada dua kemungkinan. Paling tidak dia tidak mengetahui bahwasanya basmalah dibaca dengan jahar. Yang kedua, kemungkinannya dia tidak mengetahui atau dia tidak mendengar basmalah yang dibaca secara sir tadi, sehingga dia menafikan. Atau memang yang dia maksud dengan la yazkuru bismillah, la yazkuru jahran, tidak disebutkan basmalah ini secara jahar. Wallahu alam. Qala wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu Dharqutni wa hassanahu wal hakim wasahau wali abi daud wa tirmizi min hadis wail ibn hujrin nahwuhu. Hadis ini hadis sahih dengan seluruh jalurnya, dan hadis Abu Dawud juga hadis sahih. Ini menunjukkan bahwasanya imam mengucapkan amin, demikian juga makmum mengucapkan amin, dan amin yang diucapkan oleh imam adalah amin yang terdengar oleh makmum, bukan dengan sebagaimana sebagian dari imam ketika membaca basmalah Al-Fatihah dengan jahar, tapi mereka mengucapkan amin seakan-akan sir saja. Qala wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu ma qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'a fa'allimni ma yujzi'uni faqala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa Dharqutni wal Hakim. Hadis ini hadis hasan. Ini bagi seorang yang tidak memiliki sedikit pun dari Al-Qur'an. Maka jika dia tidak mampu, karena tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an, maka dia membaca yang seperti ini. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi raka'ataini al ulayaini bi fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'una al ayah ahyanan wa yutawwilu raka'ah al ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab muttafaqun alaihi. Ahyanan terkadang diperdengarkan bacaan tadi di dalam salat zuhur ataupun asar, tapi keumumannya adalah tidak diperdengarkan. Wan Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asri fa hazarna qiyamahu fi rak'ataini al ulayaini min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil sajadah wa fil ukhrayaini qadra an-nisfi min dhalika wa fil ulayaini min al-'asri 'ala qadri al-ukhrayaini min adh-dhuhri wal ukhrayaini 'ala an-nisfi min dhalika wa rawahu Muslim. Wa an Sulaiman ibn Yasar qala kana fulanan yutilu al-ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fil maghrib bi qisar al-mufassal wa fil 'isha'i bi wasatihi wa fi as-subhi bi tiwalihi fa qala Abu Hurairah ma sallaitu wara'a hadin ashbaha salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha. Akhrajahu An-Nasa'i wa bisnadin sahih. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bi tur muttafaqun alaih. Ini bacaan-bacaan Nabi setelah Al-Fatihah dalam salat-salatnya. Maksudnya Nabi SAW salat, atau dalam hadis ini seorang mengimami jamaah dengan demikian, lalu Abu Hurairah mengatakan demikianlah atau inilah yang serupa dengan salat Rasulullah SAW. Ini membaca pada dua rakaat pertama salat zuhur dengan bacaan yang panjang, namun pada rakaat kedua ini lebih pendek setengah dari rakaat pertama pada salat zuhur. Adapun pada salat asar, maka diringkaskan kembali seperti pada hari sebelumnya. Pada rakaat pertama salat asar sama seperti rakaat kedua pada salat zuhur. Adapun rakaat kedua pada salat asar setengah dari rakaat pertama salat asar. Adapun salat maghrib maka biqisaril mufassal, yakni surat yang pendek-pendek, yakni dari surat al-bayyinah sampai akhir Quran. Ini yang dimaksud dengan qisaril mufassal. Ini yang dibaca di dalam salat maghrib. Adapun pada salat isya adalah ayat yang lebih panjang sedikit daripada ayat-ayat tadi pada salat maghrib, yakni dari surat Al-Buruj sampai surat Al-Bayyinah. Kemudian pada salat subuh yang bitiwalihi tiwal mufassal dari surat Al-Hujurat sampai surat Al-Buruj. Ini salat maghrib bikisar al-mufassar, pada salat asar biwasatil mufassar, pada salat subuh bitiwal mufassal. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya. Dan menurut Jubair bin Mutim, pada salat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan muttafaqun alaihi Walid Tabarani min hadis Ibn Mas'ud yudimu dzalika. Dalam riwayat Tabarani beliau mendawamkan demikian ini. Wallahu alam, riwayat At-Tabarani dalam As-Saghir ini hadis ini dhaif. Al-Hafiz Ibnu Hajar memandang bahwasanya yang benar dari riwayat ini, beliau memandang bahwasanya pendapat yang benar terkait dengan hadis ini seperti yang dinyatakan oleh Abu Hatim, bahwasanya riwayat ini mursal walaupun rijalnya thiqah, maka kedhaifan ini karena terputus di dalam sanadnya. Wallahu alam. Qala wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatun rahmah illa waqafa indaha yas'alu wa la ayatu 'adzab illa ta'awwadha minha akhrajahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi. Dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di dalam salat. Jadi setiap beliau melewati ayat rahmat maka beliau memintakan rahmat kepada Allah. Jika beliau melewati ayat azab maka beliau ta'awudz dari azab tersebut. Ini dalam salat dan tentunya di luar salat pun lebih lebih utama. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan fa amma ruku' fa'azzimu bihi ar-rabb fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a fa faqaminu insyaallah jadir yani jadir bimana jadir faqaminun ayyustajaba lakum rawahu Muslim. Jadi jadirun ayyustajaba lakum. Ini larangan membaca Al-Qur'an di dalam ruku ataupun sujud dan perintah untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Seluruh sujud bukan hanya sujud terakhir. Ini kekeliruan sebagian orang yang hanya memanjangkan pada sujud terakhir saja, mengkhususkan sujud terakhir saja. Wallahu a'lam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli muttafaqun alaih. Ini di antara doa di dalam yang baca dalam sujud ataupun ruku. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu min ruku thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa ra'sahu thumma yukabbiru hina yasjud thumma yukabbiru hina yarfa thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu min asnaini ba'da julus muttafaqun alaihi. Ini sudah disebutkan tadi pada tempat-tempat Nabi SAW bertakbir dan mengangkat tangannya. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlu sana'i wal majdi wa ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Ini yang dibaca ketika mengangkat kepala, mengangkat badan dari ruku. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda 'ala sab'ati 'azum. Ini sudah disebutkan di awal tadi. 'Ala al-jabhatin wa ashara bi yadihi ila anfihi. Dahi beserta dengan hidung. Wal yadain, kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung dari telapak kaki. Ini jari jemari. Muttafaqun alai. Wa'an ibni Buhaynah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza salla farraj bayna yadai hatta yabdu bayadu ittaihi. Muttafaqun alai. Mengangkat kedua lengannya. Qala wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka. Jika sujud, maka letakkan kedua telapak tangan, tapi angkat si siku. Dan tadi Nabi SAW melarang ik'a seperti ik'anya anjing. Rawahu Muslim. Qala wa an Wail bin Hujrin radhiyallahu anhu qa an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraj baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahu Al-Hakim. Jika rukuk membuka jari jemarinya sedikit, tidak terlalu terbuka dan tidak terlalu juga tertutup bagaimana pada riwayat yang lain. Dan jika sujud maka lebih tertutup daripada ketika rukuk. Ketika berdiri dari rukuk. Qala wa an Aisyah rawal Hakim dan hadis ini sahih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Rawi Nasa'i wa Sa'ib bin Khuzaimah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي أو وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود والصحيح الحاكم. Ini doa yang dibaca ketika duduk di antara dua dua sujud dan boleh bagi seorang untuk menambahkan doa yang lain yang dibutuhkan karena kemutlakan perintah untuk memperbanyak doa di dalam salat. Qala wa an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawi qa'idan. Rawahu al-Bukhari. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahya'i min ahya'i al-Arab thumma tarakahu muttafaqun alaihi. Maksudnya beliau kunut selama sebulan mendoakan keburukan atas satu kabilah Arab yang melakukan khianat lalu beliau meninggalkannya. Wali Ahmad wa Darqutni nahwuhu min wajhi akhar wa zada fa amma fi subhi fa lam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dan disahihkan oleh Al Baihaqi, namun namun diselisihi oleh At-Turkumani di dalam Al Jauhar an dalam Al-Jauhar karena ada seorang rawi Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi yang didhaifkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hanbal dan juga Abu Zur'ah karena banyak melakukan waham dan beliau adalah seorang yang si'ul hifzi menurut Al-Fallas dan Ibnu Hibban mengatakan yuhaddisu bil manakir anil masyahir. Wallahu alam. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni maksud dengan hadis munkar tadi atau hadis dhaif tadi tambahan fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw 'ala qaumin wa sa'a ibnu Huzaimah. Dan hadis ini hadis sahih. Qala wa an Sa'd ibn Tariq Al-Asja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunayya muhdath rawal khamsa illa Abu Daud. Qala wa 'ani al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سند ضعيف قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة يعني mendahulukan dua tangan daripada lutut. وهو أقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكر البخاري معلقا موقوفا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام ini berisyarat dengan telunjuk ketika di dalam tasyahud. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو muttafaqun alaihi wal lafzu lil bukhari. Ini salah satu doa dari doa tasyahud. Walin nasai kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahud wa li Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu at-tasyahud wa amarahu ay yu'allimahu an-nas. Wa li Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi إلى آخره. وعن فضل ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة والصحابة الترمذي وابن حبان والحاكم قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير nah ini sebagian ulama memandang bahwasanya wajib istiazah dari empat perkara ini karena Nabi memerintahkannya secara mutlak dan ini dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Wan Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni du'a ad'u bihi fi salati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta ghafurur rahim, muttafaqun alaih. Wa an Wail bin Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa zada fi nuskhah wa barakatuh. Rawi Abu Daud bi sanadin sahih. Berbeda dalam naskah Abu Daud. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam naskah Abu Daud yang menjadi asal beliau, bahwasanya tidak ada tambahan wa barakatuh pada salam kedua. Qala wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dhuburi kulli salati maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, muttafaqun 'alaihi. Fi duburi kulli shalah, yang dalam hadis-hadis ini yakni setelah salam wallahu a'lam, walaupun sebagiannya ada sebagian orang yang mengatakan tidak, namun ada beberapa riwayat yang menunjukkan juga dimaksudkan dari duburi kulli shalah adalah setelah salam. Qala wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubura dubura salat Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila al-arzali al-umr ila arzali al-umr wa a'udzu bika min fitnati ad-dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Rawal Bukhari. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara Allah salatan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawi Muslim. Jika selesai dari salat. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubura kulli salah 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Rawahu Muslim. Dan ini salah satu hadis atau salah satu dalil yang menunjukkan tidak selama yang dimaksudkan dengan dubur itu adalah bagian yang bagian dari sesuatu tadi. Ya, ini yang dimaksud dengan dubur kulli shalah tidak mesti bagian dari salat, karena takbir atau zikir ini dilakukan di luar salat, setelah salat. Qala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tad'anna dubur kulli salati an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i bi sanadin qawi. Hadis ini hadis yang dikenal dengan hadis musalsal bil mahabbah, karena dalam riwayat sebagian riwayat dari Al-Hubuli bahwasanya Mu'adz mengabarkan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Mu'adz inni uhibbuka usika an la tada'a la tada'anna dubara kulli shalah an taqula Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi mengatakan pada Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuka, lalu beliau mewasiatkan wasiat ini. Dan Mu'adz pun kepada Al-Hubuli mengatakan inni uhibbuka. Al-Hubuli pun mengatakan demikian kepada tabi'i yang mendengarkan dari beliau, dan begitu seterusnya. Dan riwayat dengan thariqah seperti ini, tasalsul seperti ini, sampai terjaga sampai pada masa kita. Dan kami meriwayatkan hadis ini secara musalsal bil mahabbah dari sejumlah syekh, di antara syekh Abdullah bin Salih bin Muhammad Al-Umbaid, kemudian juga Syekh Muti Al-Hafidh, dan masyaih yang lainnya, masyaih musnidin yang lainnya. Alhamdulillah. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan ucapan ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, diucapkan setelah salam. Ini di luar salat. Walaupun memang seperti tadi disebutkan sebelumnya, sebagian mengatakan yang maksud dengan dubur salat adalah bagian dari salat itu sendiri. Tetapi hadis sebelumnya menunjukkan bahwasanya tidak selamanya demikian. Dan guru-guru kami yang meriwayatkan hadis ini, termasuk mereka yang mereka secara musyarakah, mereka mengatakan bahwasanya ya ini diucapkan setelah salat. Allahu a'lam. Qala wa an Abi Humamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatan ayatul kursi tubura kulli salati maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Rawahu Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wa zada fi Tabarani wa qul huwallahu ahad. Dan hadis ini pun dalil lain yang menunjukkan bahwasanya yang masuk dengan dubur shalah tidaklah selalu atau dubur shalah tidaklah selalu bagian dari salat itu. Tetapi bisa maksudnya adalah di akhir atau setelah salat, yakni setelah salam. Qala wa Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, rawahu Al-Bukhari. Qala wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu ma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbin, rawahu Al-Bukhari. Qala wa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li marid salli 'ala wisadatin farama biha wa qala salli 'ala al-ardi in istata'ta wa illa fa awmi ima waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika, rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawi walakin sahahu Abu Hatim wa waqfuhu. Ini salat orang yang memiliki uzur jika asalnya salat dan disebutkan di awal yang menjadi rukun adalah salat fardu, yakni salah satu rukun dari salat fardu adalah salat dengan berdiri, kecuali salat nafilah boleh dia salat dengan duduk walaupun dia mampu berdiri. Namun ini terkait dengan salat fardu, dia harus salat berdiri jika dia mampu, jika tidak maka salat dengan duduk, jika tidak salat dengan berbaring, jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuh maka dia salat dengan isyarat. Wallahu alam. Naqifu huna. Insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.